kalian pada mereka, mereka kembali ke ayat yang sebelumnya. Oleh karena kami kuat berhasrat di Ibrahim waladina. Ini masalah loyalitas dan berlepas diri kita. Barakallahu bikum. Loyalnya kita semestinya kepada sesama kaum muslimin mukminin, dan berlepas dirinya kita dari kufar, munafikin, musyrikin. Barakallahu bikum. Diulangi lagi di ayat yang sebelumnya, di ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian, wa ma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kafar nabikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, kami mengkafiri kalian dan nampak muncul terang jelaslah sudah bahwa di antara kami dengan kalian ada permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah dan mengesakannya. Di hukum asal, barakallahu bikum, ditegaskan di ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dan kaumnya yang mengikuti beliau, uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal yawmal akhir, dan kehidupan akhir yang baik. Barakallahu bikum. Baik. Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Masya Allah. Nah, barang siapa yang meninggalkan ajakan ini, seruan untuk mengikuti, mencontoh Ibrahim alaihissalatu wassalam tentang sikap, barakallahu bikum, sikap terhadap orang-orang kafir, barakallahu bikum. Bagaimana kita menyikapi mereka? Baik. Bahwa loyalnya kita hanya untuk Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Berlepas dirinya kita dari orang-orang kafir, musyrik, munafikin. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling dari ajakan dan seruan ini. Baik. Seruan mengambil sikap mencontohi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa may yatawalla, siapa yang enggan untuk mengikuti ajakan ini, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh dengan hamba-hambanya. Lah terus untuk apa kita melakukan salat, puasa, zakat? Maka jawabannya, semuanya untuk kita sendiri. Barakallahu fikum. Kemanfaatan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Untuk kita sendiri. Wallahul musta'an. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang kalian lakukan itu adalah amalan kalian sendiri, untuk kalian sendiri. Uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Aku kumpul-kumpulkan untuk kalian dan mencatatnya sebagai satu kebaikan untuk kalian. Baik. Mengumpulkannya dan mencatatnya untuk kalian, kalau itu adalah kebaikan. Paman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan, yakni surga, rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan, falyahmadillah, silahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa man wajada ghaira dzalika fala yulum fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka jangan pernah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Wallahu musta'an. Baik. Inilah yang dikatakan wallahu hu fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Baik. Kalau kita tidak mau beriman, tidak beramal soleh, terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya syayyuzhibukum wa ya'ti bi khalqin wa ya'ti bi akharin. Kalau menghendaki Allah menghilangkan kalian, memusnahkan kalian, dan Allah mendatangkan kaum yang baru. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Baik, mengganti generasi, mengganti umat. Baik. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Dan bukan itu perkara, bukanlah itu sebagai perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menghancurkan satu generasi, membinasakannya, kemudian memunculkan generasi baru, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kita yang butuh. Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa melakukan suatu kebaikan untuk memberikan kebaikan kepadaku. Dan juga kalian tidak bisa memberikan kemudaratan dan memudaratkanku. Membuat kemudaratan yang memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Barakallahu fikum. Jadi usaha upaya yang kita lakukan dari amal saleh adalah untuk kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain. Barakallahu fikum. Tapi untuk kita sendiri. Baik. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ini apa? Innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari hamba-hambanya. Baik. Hamid terpuji pada zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan semua keadaan-keadaan Allah Subhanahu wa taala. Maha terpuji. Barakallahu fikum. Ketika Allah menggabungkan dua sifat ini, maka bertambahlah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaniyul Hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Al-Ghina sifat tersendiri. Alhamd juga sifat tersendiri. Begitu digabungkan, Al-Ghaniyul Hamid memiliki makna lebih. Barakallahu fikum. Lebih dari sekedar barakallahu fikum ghina, lebih dari sekedar alhamd. Yani terpuji pada kekayaannya. Barakallahu fikum. Baik. Karena boleh jadi kalau ini ada pada makhluk, barakallahu fikum, ada yang terpuji tapi tidak kaya, ada juga yang kaya tapi tidak terpuji. Barakallahu fikum. Kaya tapi tidak terpuji, pelit. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang jelek ini, yakni kikir. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala, tayyib, barakallahu fikum, karim, mannan, Razzaq, tayyib, Wahhab. Masya Allah, memiliki makna-makna yang kurang lebih. Barakallahu fikum, bermakna pemurah. Wa may yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Di semua keadaannya terpuji. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kalian dan orang-orang yang kalian musuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah menjadikan antara kalian dan orang-orang yang kalian musuhi dari kerabat kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta kasih sayang. Kapan ini? Setelah Allah memberikan hidayah barakallahu fikum pada orang-orang kafir tersebut yang merupakan kerabat keluarga kalian. Dan ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hati seseorang. Barakallahu fikum. Lah kita ini hanya bisa memberikan keterangan, menyampaikan nasihat, arahan-arahan yang mungkin kita menganggap susah sekali ini orang mau kasih yakin. Susah sekali merubah. Baik. Barakallahu fikum. Yang berubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kondisi kafir menuju Islam, dari kondisi sesat menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Baik, kerabat kalian yang dulunya kalian musuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga terjalin cinta dan kasih sayang yang syar'i antara kalian. Wallahu qadir, dan Allah maha mampu untuk itu. Baik. Maha mampu untuk membuat seorang dari kafir menjadi mukmin dengan melampangkan dadanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah hidayah ini. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu bis sama'. Kadzalika yaj'al Allahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, maka barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah melapangkan dadanya untuk dia menerima Islam ini. Wa may yurid ayyudillah, dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatannya, yaj'al sadrahu dayyqan haraja, Allah menjadikan dadanya itu sempit. Barakallahu sesak. Karena maya sa'adu bisama, seakan-akan dia naik ke langit. Semakin naik, semakin oksigen kurang dan sesak napas seseorang. Barakallahu susah untuk bernapas. Kadzalika ya'allahu rijsa alladziina la yu'minuun, demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan rijis, kotoran, najis pada kalbu orang-orang yang tidak beriman. Terus kepada orang kafir yang mana barakallahu fikum boleh kita berlaku baik? Baik. Karena di dalam Islam ini kufar itu tidak dipukul rata semuanya dengan sikap yang sama, enggak. Barakallahu fikum. Karena di sana ada kafir harbi. Barakallahu fikum. Ahkamnya sudah kita lewati tadi dari kemarin. Barakallahu fikum. Baik, kafir harbi, kafir yang berperang dengan kita. Dan di sana ada kafir mu'ahad, ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian dia di sana ada kafir musta'man dan ada pula kafir dhimmi. Barakallahu fikum. Maka sikap kita terhadap mereka ini, Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inilah namanya toleran. Di sinilah namanya toleransi. Barakallahu fikum. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir. Yang kafir yang bagaimana yang boleh kalian berbuat baik padanya? Taib. Lam yuqat alladziina lam yuqatilukum fid-din, yang mereka tidak memerangi kalian. Barakallahu fikum. Tidak memerangi kalian, tidak memusuhi kalian. Baik. Walam yukhrijukum min diyarikum, juga tidak mengusir keluar kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian antabarruhum, untuk berlaku baik kepada mereka, memberikan pemberian-pemberian. Tapi bukan pada munasabat diniyah. Paham barakallahu fikum? Bukan pada acara-acara keagamaan. Paham barakallahu fikum? Bukan pada saat acara-acara keagamaan Anda boleh memberi, karena di sana ada ta'awun alal itsmi wal udwan. Barakallahu fikum. Pada saat ibadah mereka, tiap hari rayanya mereka, Anda memberikan pemberian-pemberian, Pak, bukan di situ tempatnya. Seakan-akan Anda menyetujui dan menyepakati kekufuran yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Tapi di luar itu silakan Anda membantu. Dia sakit silakan jenguk, silakan antar ke dokter. Barakallahu fikum. Anda boleh memberi hadiah-hadiah. Boleh membantu, menyapa dengan baik, berbicara dengan baik, silakan, fadhal. Barakallahu fikum. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil terhadap mereka. Tidak boleh dicurangi, tidak boleh zalim terhadap mereka. Disinilah indahnya Islam. Bukan agama mau dicampur-campur kemudian dikatakan toleransi. Barakallahu fikum. Baik. La hawla wala quwwata illa billah. Silakan. Barakallahu fikum. Kita bukan orang-orang yang mau membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, bukan. Barakallahu fikum. Tapi ada pembatas lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Baik. Wallahul musta'an. Karena hari raya ini adalah bagian dari ibadah. Paham barakallahu fikum? Ritual. Baik, ketaatan. Baik. Kalau Anda mau memberi, silakan memberi, silakan memberi hadiah-hadiah. Sedekah-sedekah untuk mereka. Barakallahu fikum. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Barakallahu fikum. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian-pemberiannya kepada orang Yahudi. Barakallahu fikum. Baik, terkadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian dari mereka, hadiah-hadiah. Baik. Masya Allah. Lalu terus siapa yang tidak boleh kita berbuat baik kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma yanhaakumullahu 'anil ladzina qaataluukum fid-diin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanhaakum, melarang kalian untuk berlaku baik terhadap orang-orang yang memerangi kalian karena agama kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, atau membantu pengusiran kalian dari negeri kalian. Tidak boleh kalian loyal terhadap mereka, membantu mereka, mencintai mereka. Baik. Masya Allah, orang-orang yang seperti itu tidak diperbolehkan kita. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang loyal terhadap mereka, orang-orang kafir harbi, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang zalim. Tabarakallahu bikum. Muamalah kita adalah muamalah duniawiyah. Barakallahu bikum. Kemanusiaan, dia manusia, sehingga kita perlu menolong, membantu dia jika sekiranya dia bukan kafir harbi. Barakallahu fikum. Sikap Islam terhadap permasalahan ini sangat-sangatlah jelas. Wadih. Barakallahu fikum. Tidak serampangan kita, tidak terkaburkan kita dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Baik. Sikap yang sangat baik, sangat jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. Sudah kita bahas dahulu tentang masalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy untuk tidak lagi saling memerangi, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Perjanjian damai. Baik. Dan dibuatlah perjanjian dengan poin-poinnya. Termasuk di antaranya adalah siapapun yang lari dari kota Makkah menuju Madinah, maka wajib bagi Rasulullah untuk mengembalikan mereka ke kota Makkah. Dan siapapun yang lari dari kota Madinah menuju Makkah, tidak ada kewajiban bagi orang-orang Makkah untuk mengembalikannya ke Madinah. Bahkan miring. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam perjanjian itu umum, tidak jelas tentang laki dan perempuan. Semuanya masuk. Siapapun yang pergi dari kota Makkah menuju Madinah, laki atau perempuan, barakallahu fikum, karena masuk dalam perjanjian itu, baik, maka harus dikembalikan ke kota Makkah. Maka Allah mengecualikannya. Allahu tabaraka wa taala mengecualikannya, kecuali perempuan. Barakallahu fikum. Kalau yang lari, di sana ada hikmah. Kalau ada yang lari dari orang-orang Madinah ke Makkah, maka mereka betul-betul bukan orang beriman, sehingga bersih kaum muslimin dari orang-orang yang seperti ini. Dan memang ada, barakallahu fikum, ada yang begini modelnya. Tidak mau masuk Islam, akhirnya dia lari bergabung dengan orang kafir Quraisy. Baik. Adapun orang-orang yang masuk Islam, barakallahu fikum, setelah perjanjian itu, mereka pengen bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhalangi oleh perjanjian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menerima mereka. Tapi karena mereka laki-laki, maka mereka bisa mencari tempat lain selain kota Madinah. Dan itu di luar perjanjian. Karena perjanjiannya siapa yang datang dari kota Makkah menuju Madinah, maka wajib bagi Rasulullah untuk mengembalikan mereka ke kota Makkah. Ini laki-laki yang datang yang tidak diterima oleh Rasulullah karena perjanjian, mereka tidak masuk kota Makkah, kota Madinah, tapi mereka mencari tempat yang lain. Jadi setiap ada yang lari dari kota Makkah, tidak ke Madinah tapi ke tempat itu, berkumpul bersama. Barakallahu fiik. Akhirnya jadi permasalahan ketika yang keluar dari kota Makkah adalah para perempuan. Barakallahu fiik. Mereka adalah orang-orang yang lemah, butuh perlindungan. Maka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian perempuan-perempuan mukminat yang hijrah, famtahinuhunna, maka hendaknya kalian menguji mereka tentang keimanannya. Baik. Untuk mengetahui kejujuran iman mereka. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah yang lebih mengetahui tentang keimanan mereka sesungguhnya. Fa in alimtumuhunna mu'minat, kalau kalian betul-betul mengetahui sesuai dengan apa yang nampak yang zahir, barakallahu dari ucapan-ungkapan dan perbuatan mereka tidak ada yang meragukan. Baik. Ya karena orang hanya bisa melihat apa yang nampak, tidak bisa melihat apa yang ada dalam hatinya. Baik. Yang bisa ditangkap itu adalah pendengaran. Baik. Ucapan yang bisa kita dengar dan perbuatan yang bisa kita lihat. Kalau nampak betul bahwa dia adalah perempuan-perempuan mukminat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tarji'uhunna ilal kuffar." Jangan kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, karena konsekuensi lainnya ada. Begitu suaminya kafir dan dia masuk Islam, terputus tali pernikahan. Fasakh namanya. Barakallahu fiikum. Fasakh. Seandainya dua-duanya masuk ke Islam, maka tidak perlu diperbaharui nikah. Paham? Tapi kalau yang perempuan ini masuk Islam, laki tidak, maka fasakh. Karena tidak bisa satu rumah tangga perempuannya muslimah, laki-lakinya kafir atau musyrik. Baik. Masya Allah. Dikecualikan dalam Islam. Boleh. Barakallahu fikum. Hijrah dalam masalah hijrah. Apalagi memang tidak ada mahramnya yang menemaninya. Dari kalangan orang-orang mukmin, dia hanya sendirian, maka diperbolehkan. Termasuk pengecualian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tarji'uhunna ilal kuffar." Jangan kalian kembalikan perempuan-perempuan mukminat itu ke orang-orang kafir. "La hunna halalun lahum wa lahum yahilluna lahun." Tidak halal mereka. "La yahillu lahum." "La hunna halalun lahum." Tidak perempuan-perempuan itu halal untuk mereka, suami-suami mereka yang kafir. "Wa lahum yahilluna lahun." Dan suami-suami yang kafir tidak halal untuk perempuan-perempuan mukminah. Barakallahu fiikum. "La hunna halalun lahum wa lahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu." Berikan, kembalikan apa yang pernah mereka berikan. Kembalikan apa yang pernah mereka berikan dari mahar. Baik. "Wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna." Dan tidak mengapa bagi kalian wahai kaum muslimin untuk menikahi mereka-mereka ini, perempuan-perempuan ini, karena mereka sudah pisah dari suami mereka. Baik. "Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna," kalau kalian telah memberikan mahar mereka. Baik. "Wala tumsiku bi'isamil kawafir." Baik. Dan jangan kalian, barakallahu fikum, tumsiku bi'isamil kawafir. Kalian wahai para suami-suami, yang meninggalkan istri kalian di Makkah dalam kondisi masih musyrikah. Jangan kalian tetap menganggap bahwa mereka-mereka istri kalian itu adalah istri kalian masih. Barakallahu fikum. Wala tumsikuhunna bi'isamil kawafir. Keras. Tinggalkan mereka. Kalau istri tidak mau diajak, tinggalkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini ahkam yang luar biasa. Baik. Atau perempuan-perempuan kalian, istri kalian yang murtad. Yang murtad, kemudian bergabung dengan orang kafir, tinggalkan mereka. Baik. Wala tumsiku bi isamil kawafir was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma anfaqu. Silakan kalian meminta apa yang pernah kalian berikan dari mahar, dan silakan berikan mahar mereka yang apa yang telah mereka berikan dahulu kala. Barakallahu fikum. Dalikum hukmullah. Itulah hukum, ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan atas kalian atau di tengah-tengah kalian. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Wa in fatakum syai' min azwajikum bil kuffar. Wa in fatakum, kalau ada istri-istri kalian wahai kaum mukminin, baik, lari murtad dia dari agamanya. Barakallahu fikum. Murtad dia dari agamanya. Wa ibatakum syu' min azwajikum al-kuffar fa aqamtum fa atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Maka ketika istri-istri kalian itu lari bergabung dengan orang kafir, mestinya orang kafir mengembalikan untuk kalian mahar yang pernah kalian berikan kepada istri kalian. Baik. Barakallahu fikum. Wa in fatakum syai' min azwajikum al-kuffar fa'aqabtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu. Baik. Seorang muslim memiliki istri. Istri ini murtad kembali ke orang tuanya, ke keluarganya yang kafir. Mestinya orang kafir itu mengembalikan maharnya. Barakallahu fikum. Tapi ketika mereka tidak mau memberikan, dan ini kebanyakannya, maka ketika kaum muslimin melakukan peperangan dan mendapatkan ghanimah, maka mestinya kaum muslimin mengganti mahar yang pernah diberikan oleh suami tersebut kepada istrinya yang sudah lari. Masya Allah. Taib. Fa'atul ladina dahabat azwaju mitla ma'amfaku. Sesuai dengan berapa besar yang telah dia berikan mahar untuk istrinya yang sudah murtad tadi. Wattakullah ladhi antum bihi mu'minun. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakkan, laksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Taib. Yang kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Ahkam diatur sedemikian rupa di dalam syariat kita ini. Masya Allah. Baik. Rinci sangat. Baik. Ya, kebanyakan orang tidak tahu karena tidak mau mempelajari Al-Quran. Tidak mau mempelajari agama ini. Padahal sangat banyak yang perlu diketahui oleh kaum muslimin dari agamanya sendiri. Tak cuma barakallahu fikum. Baik. Kebanyakan orang masa bodoh tentang agamanya. Tidak mau tahu, tidak mau peduli. Yang penting Islam juga sana. Barakallahu fikum. Kalau suka sholat, sholat juga. Kalau lagi nyanda semangat, nyanda ada isu, sudah juga. Baik. Ya, ini masa bodoh. Barakallahu fikum. Masa bodoh. Baik. Keutamaan barakallahu fikum di sini ada keutamaan. Taib. Al-fadl. Al-fadl itu keutamaan, kelebihan dari sesuatu, namanya fadl. Paham? Al-fadl. Sebenarnya al-fadl itu kata yang diperuntukkan untuk kelebihan. Apakah kelebihan baiknya atau kelebihan jeleknya? Paham? Kelebihan baiknya atau kelebihan buruknya. Cuman al-fadl di banyak keadaan dipakai untuk kebaikan, dan untuk kelebihan seseorang pada kejelekannya disebut dengan fudul. Paham? Bukan fadl. Paham? Disebut fudul. Baik. Fadl yakni tim dermawan, penyayang, tim fadl keutamaan. Barakallahu fiik. Adapun fudul yakni keterlaluan dalam kejelekan. Barakallahu fudul yakni sesuatu yang berlebihan dalam permasalahan yang jelek. Tapi fudulul kalam, fudulul kalam, fudulul isyrah. Tapi terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bercanda dan macam-macam. Barakallahu fiik. Fudulul akal, terlalu banyak makan. Terlalu banyak, punya sesuatu yang jelek-jelek. Barakallahu fiik. Terlalu banyak bergaul. Barakallahu fiik, dengan orang-orang yang jelek. Wallahul musta'an. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiik. Ahkam yang berhubungan dengan masalah taib pernikahan. Taib. Dan wala wal bara. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.